no al marco. Empieza a pasar un cierto pimiento de mal sobre su rumbo. Otra pausa en la noche. Parece que me. Se paró y mandaba para mentir. País como. Me se pone como para la parada. Se da la otra idea. Se me trae que hay que reinar de esta madre. Se paró. Toquen no al marco. Kini itu dengan sungguh-sungguh. Aku tahu kau sangat mencintai itu kini, sebagaimana bapak mencintai ibumu. Meskipun ibumu pernah bapak pergoki sedang melakukan zina dengan tukang kredit yang sering nagih kemari. Tukino anakku, meski pacarmu si Tukini itu hanya seorang perempuan kampung yang tidak pernah sekolah, dan sekarang dia tidak lagi punya orang tua dan hidup tidak beda dengan gelandangan, aku sebagai bapakmu tak bisa berbuat apa-apa. Sebab percayalah, aku tak mau menjegal cintamu anakku. Oh, Tukino. Percayalah Tukino, aku bapamu yang juga punya darah ningrat meskipun setetes. Tidak ingin seperti orang-orang tua yang lain yang suka menjodoh-jodohkan anaknya, seperti halnya kita suka menjodoh-jodohkan ayam betina kita dengan ayam jantan tetangga supaya beranak. Umumnya mereka menjodoh-jodohkan anak dengan melihat harta kekayaannya, dengan melihat gelar bangsawannya, dengan melihat kepantasan wajah sang menantu, dengan melihat jumlah mas kawin, dan dengan melihat tingkat sekolahnya. Amin, amin. Memang nenek-nenek dan kakek-kakek kita masih menganut kepercayaan kuno yang melarang suku kita kawin dengan suku lain dengan alasan bisa mengakibatkan melarat dan lain sebagainya. Kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, kuno, k putri raja dengan jin kafir pun tidak ada masalah. Kalau sudah cinta, mau apa? Kawinkan saja. Begitulah Tukino. Sebab dalam Islam yang kita anut, jika anak sudah sama-sama cinta orang tua, sedikit sekali hak bicara, kecuali menstuinya untuk bersatu. Begitu pula aku mengizinkanmu menikahi siapa saja, sekalipun dia gelandangan dan tidak punya lagi orang tua, karena bapak ingin menjadi seorang Islam yang baik. Percayalah Tukino, bapakmu bukan bapak yang kuno, bapakmu bukan bapak yang kolot, tapi bapak juga tidak berniat menendang kebudayaan-kebudayaan nenek kakek bapak. Percayalah Tukino, ini zaman rudal, ini zaman nuklir, ini zaman Apollo, bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Selamat Tukino.